ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan kali ini biidznillah azza wajal kita bisa bertemu kembali. Dan insyaallah kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah selesai dari membaca hadis yang ke-36. Dan kita sudah selesai juga membaca penjelasan dari beliau, alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya hadis yang ke-37. Qala rahimahullahu taala al hadithus sabi'u wa thalathun an Hakim bin Hizam رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-37 ini hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih hadisnya dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari. Dua orang yang melakukan transaksi bil khiyar, keduanya punya khiyar, punya pilihan, mau lanjut jual beli atau tidak. Malam yatafarraqa, selama penjual dan pembeli itu belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, jikalau penjual dan pembeli itu jujur dan menjelaskan sesuatu yang perlu dijelaskan dalam jual belinya. Burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi. Tentunya Allah Ta'ala yang memberikan berkah lahuma untuk keduanya. Fi bai'ihima, dalam jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama, beda halnya jikalau keduanya saling dusta dan menyembunyikan hal-hal yang perlu dijelaskan dalam transaksinya. Muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapus keberkahan di antara keduanya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini cukup penting sebagaimana beliau rahimahullahu taala cantumkan dalam Bahjah Qulubil Abrar, sebagaimana dalam judulnya ya, fi syarhi jawami al akhbar. Nah, hadis yang pendek dan mencakup banyak perkara. Nah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibacakan tadi, beliau menjelaskan qala rahimahullah, hadzal haditsu aslun fi bayanil muamalatin nafi'ah. Hadis ini adalah hadis pokok dalam menjelaskan muamalah yang membawa manfaat. Setiap muamalah yang membawa manfaat, maka pokoknya adalah hadis ini. Usulnya adalah hadis ini. Walaupun dalam hadis ini menyebutkan jual beli, ya, ada si penjual dan pembeli. Tapi kata beliau rahimahullahu taala, hadis ini adalah sebagai pokok dari muamalat yang bermanfaat apapun bentuknya. Wal muamalat ad-dharrah, dan juga sebagai pokok ya, dalam menjelaskan segala muamalat yang dapat merugikan. Wa annal fasla bainan naw'ain as-sidqu wal bayan. As-sidqu wal bayanu. Dan ketahuilah bahwa pembeda di antara muamalah yang membawa manfaat dan muamalah yang membawa madarat, membawa kerugian, pemisahnya dua perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Apa? As-sidqu wal bayan, jujur dan terus terang, jujur dan terbuka. Ya, baik. Jujur dan transparan, itu kuncinya. Faman shadaqa fi muamalatihi wa bayyana jami'a ma tatawaqqafu 'alaihi al-mu'amalatu min al-awsafil maqsudah wa min al-'uyubi wan naqsi fa hadhihi mu'amalatun nafi'atun. Maka barang siapa yang jujur dalam muamalahnya, ini tidak disebutkan oleh beliau jual beli atau apanya, tidak ya, karena tadi disebutkan umum. Barang siapa yang jujur dalam muamalahnya, wa bayyana, dan menjelaskan jami'a ma tatawaqqafu 'alaihil muamalah, perkara-perkara yang menentukan transaksinya minal awsafil maksudah, dari sifat-sifat yang memang diharapkan dalam transaksi tadi, wa minal uyub wa naqs, dan saling transparan ya, atau segala sesuatu dijelaskan baik aibnya atau kekurangannya. Fahadihi mu'amalatun nafi'atun, maka ya seperti ini, ini transaksi yang akan membawa manfaat. Kata beliau, fil ajili bimtithali amrillahi wa rasulih, manfaat yang kontan berupa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Wassalamati minal ismi, ditambah dia selamat dari dosa. Wabinuzulil barokati fi muamalatihi, plus ada berkah yang Allah turunkan dalam muamalahnya. Wafi al-ajilah, dan berikutnya ya, ada manfaat yang akan nanti didapat, bihusulis sawabi, berupa akan mendapat pahala nanti di akhirat. Wassalamati minal iqab, dan terhindar dari siksa. Apapun muamalahnya, kuncinya dua, jujur dan terbuka. Jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu aib, kekurangan, kualitas, dan semisalnya. Nah, transparan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan menjelaskan hadis ini. Wa man kadzaba wa katamal uyuba, maka barang siapa yang dusta dan menyembunyikan aib-aib dari transaksi yang dilakukan, tidak transparan. Wa ma fil 'uqudi 'alaihi minas sifati fa huwa ma'a ismihi mu'amalatuhu muhiqqatul barakati mamhuqatul barakati. Barang siapa yang berdusta dan menyembunyikan aib, tidak transparan, dan menyembunyikan segala hal yang berkaitan dengan transaksi tersebut, apakah sifat barangnya, maka di samping dia sudah dusta dan menyembunyikan yang harus dijelaskan, dia memiliki dosa, dan Allah akan cabut berkahnya. Qala rahimahullah, wa mata nuzi'atil barakatu minal muamalati khasira sahibuha dunyahu wa ukhrahu, maka ketika berkahnya itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari muamalah orang tersebut, maka pelakunya akan rugi di dunia dan di akhiratnya. Wa yustadallu bihadha al-asli ala tahrimit tadlis. Kemudian beliau melanjutkan, dan bisa dijadikan dalil dengan pokok ini, dengan hadis ini, dengan dalil ini, ala tahrimit tadlis, tentang haramnya tadlis, ya, memberi polesan yang bagus padahal dalamnya jelek, ya, jual beli gabah yang atasnya kering, yang bawahnya basah, ditimbangkan jadi berat, ya, yang atasnya sesikut, ya, itu kering. Padahal kalau dimasukkan tangan ke bawahnya basah. Ya. Nah, tadlis, ya, menampakkan yang bagus, padahal di dalamnya jelek. Wa ikhfa'il uyub, begitupun haram ketika ada transaksi, ya, aibnya disembunyikan, cacatnya apa? Ditutup-tutupi. Nah, ditutup-tutupi. Wa tahrimil ghisy, begitupun haram, ya, melakukan penipuan. KW dibilang asli, ya, KW dibilang ori, kan itu. Nah, wal bakhsi fil mawazin wal makayil wadzari wa ghairiha. Dan begitupun dengan dalil ini, haramnya berbuat curang dalam timbangan, takaran, ukuran, dan yang lainnya. Fa innaha minal kadzibi wal kitman, karena itu semuanya tergolong dusta dan tergolong menyembunyikan apa? Cacat. Ya. Wa kadzalika tahrimun najas. Begitupun dengan hadis ini, ya, haram melakukan najas. Apa itu najas? Ya. Najas itu kalau di kita biasanya jual beli jontrot. Ya. Nah, si fulan jualan, nanti disuruh dua orang atau tiga orang atau satu orang, nanti kamu beli barang saya harganya sekian, kalau sedang rame beli, langsung aja beli, ya. Nah, ini uangnya dikasih dulu, ya. Jual beli apa? Jual beli palsu, tawar menawar apa? Palsu, ya, supaya harganya tinggi, padahal nggak seperti itu harganya. Nah, jual beli jontrot, ya. Najas, jual beli bohong, transaksi palsu, ya, supaya orang terkesannya memang barang mahal, ya, dia berani beli. Kenapa? Tadi tiga orang sudah beli, ya, mungkin memang segitu harganya, ya, sudah datang ke rumah ternyata harganya murah, ya. Nah, tidak sesuai. Wal khidha fil muamalat wa talaqil jalbi liyabi'ahum aw yashtariya minhum. Begitupun haram al khidha, melakukan pengelabuan, ya, dalam transaksi fil muamalat, ya, pembeli dikelabui. Wa talaqil jalab, begitupun haramnya talaqil jalab, nah, yaitu mencegat penjual atau pembeli, ya, kalau ada penjual misalkan dicegat, ya, di tengah jalan sebelum sampai ke pasar, ya, sudah saya beli semuanya, ya, ini harganya murah kalau yang kayak gini sekian, sudah beli, ya, ternyata di pasar itu, ya, lebih mahal dari itu harga pasarnya. Nah, atau, ya, menjual. Orang mau ke pasar, mau beli apa, Pak? Beli ini, saya punya barangnya. Sini aja beli ini. Berapa? Sekian. Di sana lebih mahal. Di sini aja. Ya. Sudah beli, pulang. Ada keperluan lagi, pergi ke pasar lagi. Yang di pasar ada yang jualan lagi, berapa, Pak? Loh, kok murah? Tadi saya beli sana mahal. Nah, talaqil jalab, ya, mencegat pembeli atau penjual sebelum sampai pasar. Nah, mau jual mau beli ketika mencegat seperti itu haram. Qala rahimahullah wa yadkhulu fihi al-kadhibu fi miqdari tsaman wal muthamman, termasuk dalam hal ini adalah dusta ya, dalam menentukan kadar harga jual dan harga beli. Nah, ini biasanya dalam transaksi barter. Nah, tukar tambah, nah gitu kan. Datang orang bawa motor atau bawa HP, "Pak, saya mau tukar tambah." "Wah, ini mah enggak bisa nambah, Bapak yang harus nambah ke saya." Itu. Ya, dikelabui. Ya. Nah, dusta dalam apa? Patokan harga. Nah, seperti ini haram. Mana dalilnya? Dengan hadis ini. Ya. Tukar tambah. Nah, ini barter biasanya. Ya. Dusta dalam menentukan harga jual atau harga beli. Wa fi wasfi al-maq'udi 'alaih, dan termasuk dengan dalil ini haramnya dusta dalam memberikan penjelasan pada barang-barang yang diperjualbelikan, wa ghairi dzalik, dan selain dari itu. Ya. Wa dhabitu dzalik, dan ketahuilah dengan hadis ini ya, yang menjadi tolak ukurnya, anna kulla syai'in takrahu an tu'amilaka fihi akhukal muslimu aw ghairuhu wala yukhbiruka bihi fa innahu min babil kadhibi wal ikhfa'i wal ghish. Yang menjadi tolak ukur dari hadis yang sudah kita baca tadi, bahwa segala sesuatu yang kamu merasa tidak suka ketika saudaramu memperlakukan ya kepada dirimu ya, dan tidak mengabarkan kabar-kabar ketika kamu jual beli, maka kalau terjadi seperti itu terjadi termasuk dusta, termasuk menyembunyikan, dan termasuk penipuan ya. Nah, jadi ketika jual beli, saya mau jual barang. Ya, saya suka barang ini dari sisi ini. Saya tidak suka juga barang ini karena mau dijual. Enggak suka. Dari sisi mana? Dari sisi ini. Nah, ya. Kalau ketidaksukaan dia untuk menjual barang itu tidak dijelaskan kepada orang, maka itu termasuk dusta. Ya, termasuk menipu. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan, wa yadkhulu fi hadza, termasuk dalam masalah ini al-bay' bi anwa'ih, semua jual beli dengan berbagai bentuk dari jual beli tersebut. Ya. Jual beli kontan atau apa kredit ya. Nah, atau yang lainnya barter. Ya. Wal ijarat. Begitupun sama dengan dalil ini berlaku untuk apa? Sewa menyewa. Sewa menyewa ini berlaku hukum ini. Seorang mau nyewa, wah ini lebih mahal. Ya, padahal sama. Ya. Baik. Wal musyarakat. Dan juga ketika terjadi musyarakah. Ya, kerjasama dalam usaha. Wa jami'il mu'awidat wa ajiruha wa wasa'iquha, dan seluruh ya transaksi barter, apakah itu ya ketentuan terjadinya dan perjanjian-perjanjiannya. Nah, wa kulluha yata'ayyanu 'alal 'abdi fiha as-sidqu wal bayanu. Maka seluruh transaksi apapun, ya, seorang hamba dia harus memiliki kejujuran dan harus memiliki sifat transparan. Wala yahillu lahul kadzibu wal kitmanu. Kata beliau, tidak halal bagi dia untuk melakukan dusta dan menyembunyikan sesuatu dari transaksinya. Qala rahimahullah ta'ala, kemudian beliau melanjutkan dalam penjelasan hadis ini, wa fi hadzal haditsi, kemudian dalam hadis ini isbatu khiyaril majlis fil bayt. Rasul sallallahu alaihi wasallam menentukan adanya khiyar majlis dalam jual beli. Apa itu khiyar majlis? Beliau melanjutkan, wa anna li kulli wahidin minal mutabai'ain al khiyara bainal imdha'i wal fashi madama fi mahallit tabayyu'i. Bahwa setiap penjual dan pembeli itu memiliki pilihan, apakah mau lanjut dijual atau mau lanjut dibeli atau tidak, selama keduanya itu masih ada di tempat jual beli tadi. Ya. Antum ketika menjadi penjual jangan apa sakit hati, ya, ketika jual beli ini berapa sekian, ya. Oh iya ini uangnya, ini barang, nggak jadi dah, nah, masih di tempat itu, nggak jadi pak, lupa, nah. boleh jangan sakit hati, ya, mana dalilnya? Hadis ini, ya. Di sabda Rasulullah SAW yang sudah tadi disebutkan, ya, malam yatafarraqa, selama keduanya itu belum apa berpisah, ya, selama keduanya belum berpisah boleh membatalkan atau melanjutkan transaksinya. Baik. Qala rahimahullah, fa idza tafarraqa sabatal bai'u wa wajaba. Kalau sudah berpisah maka, ya, sudah terputus jual belinya dan memang itu sudah sah. Walaisa liwahidin minhuma ba'da dzalikal khiyar. Kalau sudah pisah, ya, tidak ada lagi, ya, bagi kedua belah pihak tadi untuk apa? Untuk memilih lanjut membeli atau tidak, lanjut menjual atau tidak, karena sudah pisah, ya, khiyar majlisnya sudah tidak ada. Illa bisababin yujibul fashu, kecuali ada sebab-sebab yang menyebabkan transaksinya ini rusak, transaksinya enggak beres, ya. Apa yang menyebabkan transaksi enggak beres? Qala rahimahullah, ya. Bisa seseorang itu apa? Membatalkan jual, membatalkan beli walaupun sudah pisah, walaupun sudah satu hari berikutnya. Ini bisa dikembalikan atau bisa dibatalkan jual belinya, ka khiyari syarti. Seperti terjadi khiyar syarat. Nah, khiyar syarat. Apa khiyar syarat contohnya? Di antaranya ketika seseorang ingin membeli sepatu atau membeli pakaian pesanan seseorang, ya, tolong belikan sepatu, ya, kaki saya kalau enggak 38 37, ya, kan bingung 8 37 gimana ini, 38, 37. Nanti kalau 37 kekecilan gimana? Ya, setiap pabrik kan beda dikit ya, ukurannya. Nah, ada khiyar syarat di situ, Pak. Kalau saya beli ini nanti bisa enggak dikembalikan kalau kekecilan? Katanya sih 37 atau 38. Oh iya, boleh. Boleh ditukar nantinya? Boleh. Karena ada syarat di awal. Ya. Atau ya. Nah. Aibin yajiduhu qad ukhfiya alaih. Ada cacat yang dia dapatkan ya, di kemudian hari ketika transaksi tidak kelihatan. Nah, beli sepatu biasanya kan di depan ya kotaknya. Oh, ini yang ini, Pak. Oh, 38 ya, Pak ya, nomor hitam. Nomor ini 38 warna hitam. Diambil kan di gudang, dalam kotaknya dikasihkan. Ya, masukin ke kresek pulang. Ya. Sudah pulang dibuka. Loh, yang 137, yang 138. Loh, gimana ini? Ya. Ya, ada aib. Masa seperti itu, ya. Nah, ini sesuatu yang ya akan membolehkan adanya khiyar, ya, jadi atau tidak. Nah, jual belinya. Au tadlisin au ta'adzuri ma'rifati tsamanin au musamman. Ya. Atau adanya tadlis, ya, penipuan barang atau yang semisalnya, ya. Atau ada uzur tidak mengetahui harga jual, harga beli, ya, ini tidak mengapa. Nah, karena itu adalah yujibul fashu atau sabab yujibul fashu, sebab yang ya, bisa menyebabkan ya, transaksi tersebut tidak sah. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan terakhir dari paragraf atau fakrah penjelasan hadis ini. Wal hikmatu fi itsbati khiyaril majlis. Adapun hikmah dari ditetapkannya syariat adanya khiyar majlis, annal bai'a yaqa'u katsiran jiddan wa katsiran ma yundamul insanu ala bai'ihi aw syira'ihi. Hikmahnya diantaranya yaitu jual beli itu sesuatu yang sangat banyak terjadi, ya. Dan banyak sekali orang yang menyesal, ya, ketika membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Faja'ala lahu asy-syari'ul khiyar. Maka syariat ini ya menjadikan adanya khiyar. Dalam syariat ini menjadikan adanya pilihan. Khiyar majlis tadi. Ya. Kai yatarawwa wa yandura halahu hal yumdi aw yufsihu. Wallahu a'lam. Sehingga ya, bisa tenang dalam jual beli. Dia bisa melihat ya, kondisinya, apakah akan terus lanjut transaksinya atau tidak. Wallahu a'lam. Ini penjelasan dari beliau. Walhamdulillah. Nah, insyaallah cukup sampai di sini. Ya. Adapun hadis berikutnya, hadis yang ke 38, insyaallah pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajal. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk membaca hadis berikutnya. Dan hadis yang ke-37 ini cukup penting sekali untuk kita ketahui. Nah, tolak ukur dalam sahnya transaksi dua, as-sibqu wal bayan. Nah, jujur dan transparan. Cukup insyaallah sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.